dan lebih luas daripada itu, meliputi dan mencakup semua bangsa manusia dan semua bangsa jin. Itu semuanya barakallahu fikum. Islam memiliki aturan, Islam memiliki bimbingan, memiliki ajaran-ajaran yang tepat, yang benar, menyeluruh, yang membawa kebahagiaan mereka dunia akhirat bagi mereka-mereka yang betul-betul mau melaksanakannya dengan baik dan benar. Ini sesuatu yang dipahami. Itulah makna ayat Allah Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan sanakuriba Islam sebagai agama kalian. Islam sempurna, Islam menyeluruh dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang cukupnya sempit sampai yang paling luas, dalam semua aspek kehidupan, dari mulai masalah akidah sampai masalah keseharian. Kemudian orang bin Azzaqullah, Islam sebagai upaya untuk menyampaikan bimbingan-bimbingan tadi, ajaran-ajaran tadi, supaya sampai kepada semua lapisan masing-masing insan, dari sekup yang paling sempit sampai yang paling besar tadi. Dalam Islam ada perantara-perantaranya, ada orang-orang tertentu yang secara Islam, secara syar'i ditunjuk sebagai pihak yang menyampaikannya. Maka dalam Islam kita mengenal adanya para anbiya wal mursalin, para nabi-nabi, para rasul-rasul, dari mulai semenjak yang pertama sampai yang terakhir, sebagai Rasulullah, utusan-utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan bimbingan-bimbingan Islam tadi, bimbingan-bimbingan Allah tadi, supaya sampai kepada semua suku di atas, individu sampai seluruh bangsa manusia dan bangsa jin, at-taqalai al-mukallam. Mereka lah yang membawa risalah, mereka lah yang mengajari ummah, mereka lah Allah jadikan sebagai sebab kebahagiaan semua umat manusia dan jin dalam urusan dunianya dan juga akhirat. Para siapa yang mentaati mereka, mengamalkan apa yang mereka bimbingkan, dia akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan para siapa yang berpaling dari mereka, yang menentang mereka, yang mengkufuri mereka, maka dia akan sengsara dunia dan akhirat. Para siapa yang berpaling, begitu pula setelah selesainya masa-masa kenabian dan masa-masa kerasulan, Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i menunjuk pihak-pihak tertentu sebagai perantara untuk menyampaikan bimbingan-bimbingan syariat kepada semua lapisan tadi. Kalau pada masa anbiya wal mursalin mereka lah sebagai utusan Allah, setelah selesainya era nabi dan era rasul, yang ditunjuk ialah para pewaris-pewaris nabi, warasatul anbiya, pewaris-pewaris nabi. Mereka adalah para ulama. Ulama itu dikenal sebagai sufara, delegasi yang menghubungkan antara umat dengan para anbiya wal mursalin, yang menghubungkan antara umat dengan bimbingan-bimbingan para anbiya wal mursalin yang dulu mereka sampaikan. Ulama sebagai safirnya, sebagai dutanya yang menyampaikan kepada umat. Maka pada tindakan posisi ulama di tengah-tengah umat ini, pada posisi tidak ada lagi nabi dan rasul di tengah-tengah mereka, posisi ulama itu sama dengan para anbiya. Mereka lah yang menyampaikan risalah Allah, yang menyampaikan agama Allah, yang menyampaikan bimbingan-bimbingan tadi kepada semua lapisan-lapisan masyarakat, individu, keluarga, family, tetangga, muslimin secara umum, masyarakat secara luas, dan terkait dengan semua umat manusia dan jin. Barulah. Maka sebagaimana kalau umat itu merujuk kepada para anbiya wal mursalin, kalau umat itu kembali kepada bimbingan anbiya wal mursalin, mereka akan berbahagia dunia akhirat. Begitu pula ketika umat ini merujuk kepada para ulama, terbimbing dengan bimbingan-bimbingan ilmu para ulama, mengikuti jejak langkahnya para ulama, maka akan terjadi pula hasil yang sama. Umat pun akan terbimbing dengan bimbingan yang benar, yang membawa kepada kebahagiaan dunia akhiratnya. Kalau umat manusia ditinggal oleh para anbiya wal mursalin, menjadi gelap, menjadi tersesat, tak terbimbing, tidak punya pegangan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pula umat ketika ditinggal oleh para ulama-nya, ketika tidak ada ulama di tengah-tengah mereka, maka yang terjadi pun kondisi yang sama. Umat itu akan mengalami kegelapan dalam urusan dunia dan akhiratnya, akan mengalami berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agamanya. Tidak punya rujukan tempat mereka bertanya, tempat mereka curhat, tempat mereka meminta bimbingan dan arahan. Umat menjadi sebuah kondisi yang sangat mengerikan ketika tidak ada ulama di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW menegaskan hal ini pada sebuah hadis yang menjadi pembahasan kita kali ini. Hadis nomor 11 dari kitab Al-Arba'in fi Madhhab Salaf. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Ash radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna Allah la yaqfirul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu, dicabut dengan sekaligus dari hamba-hamba Allah. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman. Ini syahidnya kita. Hatta idza lam yubqi 'aliman, hingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan satu alim pun di tengah-tengah umat ini. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang masyarakat ini akan mengangkat tokoh-tokoh yang juhal, tokoh-tokoh yang jahil, yang butuh tentang perkara agama ini. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bi'ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fa'ballu wa'aballu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Cukup tegas barakallahu fikum dalam riwayat ini. Penggambaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menggambarkan bahwasanya kondisi umat apabila ditinggal oleh ulama, pada si umat zillah tanpa ulama, yang terjadi ialah satu, mereka akan dipimpin oleh orang-orang jahil, dipimpin oleh orang-orang yang butuh tentang perkara agamanya, yang buta tentang syariat. Dan hasil akhirnya ialah umat ini akan terjatuh pada kesesatan yang nyata. Dhalalatun fid dunya wa dhalalatun fil akhirah. Sesat dunia akhirat. Masyarakat umum itu lebih dikenal dengan sebutan awam, gitu ya. Ya. Awam seperti ini. Yang namanya awam dikatakan oleh sebagian masyayikhna itu diambil dari kata-kata ami atau diambil dari kata-kata ama. Ama itu buta. Ama dikatakan awam, orang-orang yang buta. Maknanya buta tentang perkara agamanya. Pada awam dia diman yakuduhu. Orang-orang awam itu tergantung orang yang nuntun dia. Faidah yakuduhu aniyun mitluh. Balah wa balah. Nah kalau umat itu dituntut oleh orang awam juga, yang buta ilmu agama kayak mereka juga, maka sesat dan menyesatkan. Yang nuntun ialah para juhal, ru'asa juhal, pokok-pokok yang jahil, yang buta tentang perkara agama. Diumumakan kayak orang bijak nuntun orang bijak, sama-sama bijak nuntun, kira-kira sama-sama selamat atau sama-sama binasa? Jawabannya sama-sama binasa. Di depan ada lubang, jatuh satu, jatuh dua-duanya. Barakallah. Itu penggambaran sebagian ulama kita terkait dengan. Sementara orang yang alim, para ulama itu diumpamakan seperti lentera, siraj. Diumpamakan seperti lentera yang menerangi jalannya sekian banyak umat. Maka ketika orang awam tadi yang buta-buta tentang perkara agama tadi itu dituntun oleh orang yang punya lentera, yang punya lampu, yang punya sinar, yang menyinari jalan yang ada, maka akan selamat. Karena yang nuntun melek, bukan orang bijak. Kemudian yang punya lampu, jalan di siang hari, gak ada masalah, jalan di malam hari, dia juga punya lampu, diterangi. Ada lubang, disingkirkan, awas, ada lubang, belok sana sedikit, awas ada lubang, melangkah sedikit, awas itu, begitu, berhenti, nggak mungkin dilewati, dan segala macamnya, ayo, lari, gunung merapi erupsi, contohnya, kayak gitu ya, pada kawan itu dikatakan alim yang menuntun mereka. Maka karena Allah keberadaan para ulama di tengah-tengah umat itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Kebutuhan umat kepada ulama itu lebih daripada butuhnya umat kepada makan dan minum. Barakallah. Dikarenakan ulama itu tidak menyentuh tentang urusan makan dan minum saja, tetapi ulama itu berkaitan dengan urusan duniawiyah dan ukhrawiyah mereka. Barakallahu. Ulama rahimana fina azabullah yang memberikan bimbingan-bimbingan fatwa kepada umat. Umat akan selamat dengan bimbingan para ulama. Antum perhatikan kisah tentang seseorang yang membunuh 100 nyawa. Allah selamatkan dia yang betul-betul punya semangat yang sangat tinggi bertobat kepada Allah Taala, menghentikan kekejaman. Allah selamatkan dia dengan para ulama. Disebutkan dalam riwayat yang panjang itu ada seorang yang pada masa lalu membunuh 99 nyawa. Dia kepingin bertobat dengan tobat nasuha. Bertanya kepada masyarakatnya, siapakah orang yang paling alim di tempat ini? Ditunjuk dan rohib ahli ibadah. Ibadah apa itu? Datang sana. Menyatakan saya ini sudah membunuh 99 nyawa. Saya ingin taubat. Apakah saya bisa bertaubat? Ahli ibadah memandangnya bukan ainul ilmi, bukan dengan pandangan ilmu syar'i, tapi menggunakan pandangan-pandangan ibadah tanpa ilmu. Bayangkan dia, satu nyawa yang melayang dari kamu saja, dosanya sangat besar. Nah ini 99 nyawa, tak terbayangkan betapa besarnya dosa kamu ini. Dengan kejahilan, dengan jahilnya dia mengatakan, la taubat alaik. Kamu itu gak punya taubat. Tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah. Ibaratnya orang lagi tancap gas, naik mobil, terjang, pengen taubat, disuruh ngerem. Kira-kira terpelanting barangkali. Ini orang kepengen taubat dengan taubat dan langsung, semangat juga sangat tinggi kepengen taubat, dihalang-halangi. Kira-kira? Iya, benar. Maka dia pun menggenapkan angka menjadi 100 nyawa dengan menghabisi ahli ibadah tersebut. Mati. Tapi semangat taubat semakin tinggi. Tanya lagi siapa yang paling alim di tempat ini. Maka dia ditunjukkan kepada seorang alim. Seorang yang alim yang berilmu dari umat itu. Di tempat tersebut. Datang ke sana mengatakan, wahai Pak Alim, saya tidak punya ya, namanya Bil Makna, Barakallahu fikum. Kalau terlalu lafzi itu nanti kurang menarik. Karena ada tambahan-tambahan suara segala macam itu menarik. Gitu ya, Allah dari itu. Pak Alim, saya ini sudah membunuh 100 nyawa. Saya kepengen taubat, apakah mungkin saya bisa bertaubat? Datangnya kepada alim. Datangnya kepada para ulama yang mengerti ilmu syar'i, memandangnya dengan pandangan syariat, dengan pandangan ilmu. Maka dia mengatakan, siapa yang menghalang kamu dari taubat? Allah mengampuni semua dosa. Kamu punya taubat. Tapi kamu sekarang tinggal di sebuah tempat, di sebuah lingkungan yang di situ banyak orang-orang rusak. Pergi ke sebuah tempat. Tempat yang lain, di sana ada unasun. Ya ta'abdu'na lillah, ada orang-orang yang beribadah di tempat sana, kamu ke sana gabung. Semangat. Sampai akhirnya besar, dia meninggal dunia di tengah jalan, ketika menuju ke tempat-tempat yang baik untuk ibadah kepada Allah. Akhir cerita, disebutkan bahwasanya orang tersebut akhirnya nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat. Allah selamatkan dia melalui para ulama kita. Begitu pula umat. Mereka semua akan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ketika semuanya merujuk dan kembali kepada para ulama. Oleh karena itu, dalam Islam, ulama itu ditunjuk sebagai marji', sebagai tempat rujukan umat dalam semua kehidupan mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat yang masyhur dalam firman semua. Allah mengatakan nusallu wa tafannalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahui. Bahkan Allah mengecam tindakan masyarakat yang tidak mau kembali kepada para ulama ketika terjadi sesuatu di tengah-tengah mereka. Baik sesuatu yang sifatnya aman, menyenangkan, atau sesuatu yang sifatnya menakutkan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi ada'u bih. Dan ketika datang kepada mereka satu perkara yang menyenangkan, yang aman, atau yang menakutkan, ada obis, mereka langsung menyiarkannya. Allah mengatakan, walau raduhu, ila rasul wa ila ulil wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan urusan tadi kepada rasul dan kepada ulil amri, yakni ulama, ulama di antara mereka, niscaya akan bisa mengambil sifat hukum dari perkara tadi orang-orang punya ilmu di antara mereka. Ini adabun nabawi, adab dari Allah Subhanahu wa taala, adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, supaya umat ini kembali kepada ulama-nya dalam semua urusan yang menyenangkan, yang menyenangkan, semua bab-bab yang ada dikembalikan kepada para ulama. Dikarenakan mereka yang karena Allah, orang yang ditunjuk secara langsung, secara syar'i sebagai tempat kerujukan, dan pada mereka lah adanya keselamatan. Barakallahu. Dari sini pula barakallahu fikum. Secara syar'i pula umat manusia ini diwajibkan untuk menunaikan dan memberikan hak-hak ulama. Umat ini berkewajiban untuk memberikan dan menunaikan hak-hak ulama. Dan Islam memberikan gambaran kepada umat, kalau seandainya mereka tidak mau menunaikan hak-hak para ulama, dikasih gambaran kerusakan-kerusakan apa saja yang akan terjadi ketika mereka tidak memperhatikan ulama. Adapun terkait dengan haknya ulama, ialah ihtiramuhum, memuliakan para ulama dengan ilmu yang mereka miliki. Ihtiram. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, laisa minna malam yarham saghirana walam yujill kathirana wa filafid walam ya'rif li'alimina haqqa. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi, merahmati anak-anak kecil kami, yang tidak menghormati, memuliakan orang-orang tua di antara kami, dan seseorang yang tidak mengerti, tidak menunaikan hak ulama-ulama di kalangan kami. Dikatakan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Itu menunjukkan pada kewajiban wujud, adanya kewajiban umat untuk menghormati ulama-nya, menunaikan hak-hak ulama-nya. Juga kami yang menyayangi yang kecil, memuliakan, menghormati yang tua. Juga di antara hakul ulama, haknya ulama barakallahu fikum, ialah ittiba'uhum, mengikuti jalan yang mereka tempuh. Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan kepada kita tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya. Disebutkan dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwai ayahnya. Di antara kalimat yang Allah bagikan dalam Al-Qur'an, dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, menyebutkan tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim, ya abadi, inni qad ja'akum minal ilmi ma lam yahdika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Yang artinya, wahai Romo, sebutan halus ya, wahai Romo, tapi karena ngomong oleh Jawa Timur jadi kita kaget. Gimana ngomong? Kanjeng Romo, ya. Alayhi wa sallam. Itulah hati yang ada. tanda pada orang tua yang sangat halus, sangat sopan. Ini yang kau dikehani minal ilmi. Sesungguhnya telah datang kepada aku ilmu. Malam ya tiga, yang belum sampai kepada engkau. Fattabi'ni, ini syahidnya. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku yang punya ilmu ini. Apa keutamanya? Tahdika suratan sawiyah. Aku akan tunjukkan kepada engkau ya, kepada engkau ya, wahai ayah, wahai romo, siratan sawiyah, jalan yang lurus. Sehingga pada kata-kata fattabi'ni. Dari ayat ini diambil faedah oleh para ulama kita. Di antara hakul ulama, hakul ulama yang harus ditunaikan oleh umat ialah umat ini diharuskan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ulama. Dan seutamanya bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para ulama, mereka akan terpimpin kepada jalan yang lurus, terpimpin kepada jalan yang benar. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Umar Rasul Allah Ta'ala warah yang barusan dari sini, ketika membawakan ayat di atas dalam risalah beliau yang berjudul Makanatul Ulama, beliau menyatakan faman ittaba'a al-ulama ittaba'a siratal mustaqim wa man khalafa al-ulama wa dha'a haqqahu faqad kharaja ila sabil syaitan fafarqa siratal mustaqim alladhi 'alaihi ar-rasul sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa asbara. Ringkasnya, beliau mengatakan para siapa yang mengikuti para ulama, maka berarti dia telah mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan para siapa yang menyelisihi para ulama dan menyia-nyiakan haknya para ulama, berarti dia telah keluar menuju jalan setan. Maka berarti dia telah menyelisihi siratal mustaqim yang di atasnya ada rasul dan para sahabat, para pengikut. Sehingga sebuah pilihan. Mengikuti ulama, selamat. Menyelisih ulama, binasa. Para pengikut. Ini merupakan hakul ulama. Ittiba'uhu. Mengikuti mereka. Juga di antara hakul ulama ialah arju'u ilaihim. Di antara haknya ulama ialah kembali kepada mereka, merujuk kepada mereka. Seperti yang dibawakan di atas ayat. Merujuk kepada mereka pada perkara-perkara keumatan. Urusan duniawi mereka, urusan keluarga mereka, urusan dagangan mereka, sampai urusan agama mereka. Semuanya kembali kepada para ulama. Bagaimana yang terangkan pada beberapa ayat di atas. Barakallah. Ini beberapa lintir tentang masalah hak-hak ulama. Semua umat kalau ingin dan mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat harus menggunakan hak-hak ulama di atas. Berikut ini akan saya bawakan barakallahu fikum dampak negatif. Ketika umat itu mengabaikan ulamanya, tidak menunaikan hak-hak ulama, di antaranya, yang pertama, hululul dzulli wal hawan 'ala al ummah. Di antara dampak negatifnya, umat ini akan tertimpa kerendahan dan kehinaan. Umat ini akan ditimpa kerendahan dan kehinaan apabila tidak menunaikan haknya ulama. Catatkan baik-baik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga yang lainnya. memiliki banyak jalan dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ilah wa akhadtum adnab al faqr wa radhitum bil zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Hadis ma'ruf masyhur. Katanya Rasul, kalau kalian jual beli dengan sistem ainah, sistem riba. Ada yang mengatakan sistem ainah itu ialah dirhamun bidirhamaini bainahuma thawb. Kemarin, karena pinjam satu dirham, bayar dua dirham, tapi di tengah-tengahnya jika di baju ada formalitas bajunya. Ada kemarin? Namanya kemarin? Saya kepingin, saya butuh uang. Saya butuh uang, kepingin pinjam uang sama si bulan. Bulan saya butuh uang, pinjam sama. Satu dirham saja. Oh, tidak ada. Atau tidak bisa. Tapi gini, saya punya baju ini. Bisa kaos, apa gitu ya. Baju ya, Pak. Saya punya baju. Ini baju saya jual kepada antum, harganya 2 dirham. Ya. Iya, saya tidak punya uang. Saya... Kau punya uang ini, bukan mau beli baju ini. Beli baju. Ini saya beli lagi baju kamu. Nah, kamu jual, kamu beli baju saya ini 2 dirham, tempo. Sebulan, 2 bulan. Dan sepakat. Tak ambil bajunya ini. Sudah? Dia ngomong, sudah, tak beli bajunya antum. Tak beli bajunya antum dengan harga 1 dirham cash. Mau? Ya itu yang saya inginkan, cashnya itu. Hah? Ya, ya. Nih, baju. Mana? Uang. Maka dia membeli baju tadi 1 dirham. Saya terima uangnya, dia terima bajunya. Dalam keadaan saya masih punya apa ini? Masih punya utang pada dia 2 dirham yang pertama tadi. Paham? Intinya saya pinjam 1 dirham, bayar 2 dirham, tapi ada formalitas baju. Itu namanya bai'ul 'ainah. Sebagian mengatakan demikian. Intinya riba. Apabila kamu jual beli dengan sistem riba, gitu ya, mana cara umum. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, artinya sudah sibuk dengan peternakan. Entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu unta, entah itu kuda, entah itu ayam, entah itu kelinci, atau apa. Warabitu mizrah, dan kamu serimu, sudah dengan tanam. Entah itu kebun pasi, entah itu pohon salak, atau apa, gitu ya. Dan segala macamnya, yang ini suka dengan perkebunan. Wasarakumul jihad, dan kalian meninggalkan amaran jihad. Maknanya kalau kalian sudah sibuk dengan urusan dunia, entah itu peternakan atau tetap tanam, sudah terjadi pada sistem riba, dan kamu meninggalkan jihad. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti akan menimpakan kerendahan pada kalian. La yarji'u ankum, Allah tidak akan mencabutnya dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis menerangkan kepada kita jalan menuju kepada kejayaan umat itu kembali kepada agama. Upaya untuk meraih izzat Islam wal muslimin, bahasanya sebagai pihak, ya, izzat Islam wal muslimin itu harus kembali kepada Adam. Saya mau tanya terlalu, apa mungkin yang namanya umat itu kembali kepada agama, mengerti agama tanpa ulama? Dia mengajarkan mereka? Jawabannya, tidak mungkin. Risalah Allah, ilmu agama itu ada yang membawa. Ada hamalatul ilmi, pembawa-pembawa ilmu. Mereka orang-orang. Barakallahu fikum. Katanya Syekh Fazlur, hadzurallahu ta'ala wa ra'a, wala tariqa lin-nasi ila rujuhi ilad-din illa bil ulama fa idza adahu haqqal ulama wa ma'atu ya'rifunahum wa zahidu fihim wa taqabu ru'usan juhada kaifa yarji'una ilad-din. Tidak ada lagi jalan bagi umat manusia ini untuk kembali kepada agamanya kecuali dengan ulama. Apabila mereka menyia-nyiakan haknya ulama, tidak mau tahu, tidak mau mengerti tentang ulamanya, bahkan menggembosi umat tentang ulamanya, bahkan mengambil tokoh-tokoh yang jahil, bagaimana mungkin umat ini bisa kembali kepada agamanya? Dan kesimpulannya, bagaimana mungkin umat ini akan terentaskan dari kehinaan yang menimpa mereka? Siapa yang tidak? Maka kalau umat ini barakallahu fikum menyia-nyiakan ulamanya, tidak menunaikan ulama hak ulama, merendahkan para ulama, melecehkan para ulama, menjauhkan umat dari ulama, maka umat itu akan terjatuh kepada az-zullu wal hawan, kerendahan dan kehinaan dunia. Umat yang rendah, umat yang hina, tidak mampu melawan pertahan-pertahan badai apapun, baik dari kalangan musuh-musuhnya atau dari kalangan kita sendiri. Ini dampak negatif menyia-nyiakan ulama. Dampaknya bukan duniawi saja ya. Duniawi, dini, ukhrawi. Di antara dampak negatif menyia-nyiakan haknya ulama ialah al-khuruj min sabil al-mu'minin, al-khuruj 'an sabil al-mu'minin. Umat itu berarti telah keluar dari jalan jalurnya kaum mukminin. Artinya jalan yang ditempuh oleh kaum mukminin itu ialah mengikuti para ulama. Kalau kemudian umat itu berbalik tidak mau ikut dengan ulamanya, mengesampingkan ulamanya, tidak menunaikan hak-hak ulama, berarti mereka telah keluar dari jalannya kaum mukminin, dan ini jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diancam dengan neraka. Apa mengatakan dalam firman-Nya? Yang disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا." Yang artinya, barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang jelas bagi dia petunjuk, ويتبع غير سبيل المؤمنين, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan nanti di hari kiamat akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Barakallah. Merujuk kepada ulama itu bimbingan Rasul, menghormati ulama bimbingan Rasul, mengikuti ulama bimbingan Rasul. Para ulama itu sesuai dengan Rasul. Kalau kemudian umat ini menyia-nyiakan hak ulama ya, berarti mereka menentang Rasul, menentang bimbingannya Rasul. Jadi ancam dalam ayat ini orang-orang yang demikian atau umat yang demikian menentang Rasul, mengikuti selain jalannya kaum ini, diancam dengan penyimpangan duniawi dan neraka jahanam di akhirat. Sehingga ancamannya, dampak negatifnya itu sangat mengerikan. Bukan urusan materi duniawi, tapi terkait nanti di hari kiamat. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Juga di antara dampak negatif menyia-nyiakan hakul ulama ialah tasyakkuk dengan ahli bid'ah. Tasyakkuk dengan ahli bid'ah. Maksudnya bagaimana kau tasyakkuk dengan ahli bid'ah? Kita semuanya tahu tatkala kita mempelajari buku-buku akidah para ulama, dan ketika kita membaca tentang alamatu ahlil bid'ah, ciri-ciri ahlil bid'ah, disebutkan di sana para ulama bahwa ada ciri khasnya ahlil bid'ah yang tidak mungkin mereka tutup-tutupi. Alamat badiah zahirah, ciri-ciri yang sampah, yang sangat nampak jelas. Ciri-ciri ahli bid'ah itu ialah intiqasul ulama, melecehkan para ulama, mencaci maki para ulama, mentari, merendahkan para ulama. Seperti ucapan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ketika menjelaskan tentang ciri-ciri ulama, dikatakan min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-ciri ahli bid'ah ialah mencela, melecehkan ahli al-athar, yakni ahli hadis, ahli ilmi, para ulama. Barakallahu. Tidak saya. Kalau kemudian umat ini mengabaikan ulamanya, mengesampingkan ulama'nya, tidak menunaikan hak-hak ulama, maka umat itu tasyabbuh, menyerupai langkah-langkah yang ditempuh oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau kemudian umat ini mencocoki dan meniru langkahnya ahlul bid'ah, ya ujung-ujungnya ialah kesengsaraan dunia akhirat nanti dia kiamat dengan neraka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Dampaknya pun sangat mengerikan. Allahumma musta'an. Juga di antara dampak negatif ketika umat ini menyia-nyiakan hakul ulama ialah yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash dalam riwayat Bukhari. Umat ini akan terjatuh pada dalal, kesesatan yang nyata, jauh dari siratal mustaqim. Hatta ila lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Sesatlah umat ini bila tanpa ulama. Binasalah umat ini bila ditinggal mati pada seluruh ulamanya. Hancurlah umat ini ketika mereka mengabaikan dan meremehkan hak-hak ulamanya. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sinilah ya ikhwan, banyak sekali pihak-pihak yang berupaya untuk menghancurkan umat melalui jalur ini. Baik di pihak-pihak dari kalangan kufar atau pihak-pihak dari kalangan munafikin malakidah zanadir atau orang-orang yang kepingin merusak umat, mereka merusak umat melalui jalur ini, yaitu membuat semacam jurang pemisah antara umat dengan ulama. Dengan berbagai macam cara. Cara yang paling arogan ialah dengan cara menikam kehormatan para ulama. Dengan cara menjatuhkan wibawa para ulama di hadapan umat. Dengan cara umat ini dibikin tidak percaya kepada ulama-nya. Entah itu menjuluki ulama-ulama sebagai penjilat penguasa. Entah menjuluki ulama sebagai orang-orang kaidun yang cuma duduk-duduk di rumahnya. Paling pos di tembok maktabahnya dan mengerti wakil kondisi umat yang ada. Atau menjuluki ulama dengan sebutan mutasyadid. Orang yang kaku, yang keras, ahli takdir. Sedikit-sedikit tahdir, sedikit-sedikit mengklebi up dan segala macamnya. Atau dengan berbagai macam tikaman-tikaman yang lain. Itu tujuan intinya para pelaku ialah umat ini supaya jangan percaya kepada ulamanya, jauh dari ulamanya, menjatuhkan martabat para ulama, maka hasil akhirnya ialah ibtalu syara', membatalkan syariat. Begitu umat yang lepas sedikit demi sedikit dari ulamanya, mufasalah tamat, terpisah secara total, maka tunggu saat kehancuran umat tersebut. Dengan berbagai macam cara. Ada pula dengan cara at-tazhidu fil ilm. Kalau tadi menikah ulama ya, cara kedua yang dilakukan oleh para perusak umat ini dengan cara tazhid fil ilm syar. Tazhid itu artinya apa? Kalau bahasa lafziahnya membuat umat zuhud tentang ilmu syar'i. Jadi bukan zuhud dunia, tapi zuhud ilmu. Apa bahasanya ya? Gimana bahasanya? Membuat umat itu apa bahasa yang pas itu? Popular energy. Yang sebut lah ya, dalam perkara ilmunya. Ya ujung-ujungnya kopi kepada ilmu. Barakallah. Dengan berbagai macam isu-isu yang terkembangkan. Entah dengan cara isu, kalau kamu itu belajar ilmu agama terus, terus pasar depan kamu itu bagaimana? Belajar ilmu agama itu tidak kemudian bisa membuat kamu duduk di kursi perusahaan. Belajar ilmu agama itu dipertanyakan keduniaannya. Kamu itu masih muda, masa depan kamu itu panjang. Kalau kamu menikah, kamu mau ngasih makan apa sama anak kamu, istri kamu? Terus bagaimana teman-teman kamu? Ketika seperti itu, dibayang-bayang rasa ketakutan yang sangat kalau belajar ilmu agama pasti kiri. Alhamdulillah. Padahal ya sudah biar teman-teman yang mana-mana. Juga terkena kita lagi dengan cara yang lainnya lagi. Melihat para pemuda-pemuda Muslim yang semangat untuk mengkaji agama Allah, ditajib. Hati-hati kamu kalau belajar ilmu-ilmu kayak gini. Jangan-jangan kamu nanti kayak Al-Razi itu. Jangan-jangan kamu sebentar lagi disuruh untuk melakukan tindakan bom-bom yang ada di sana itu. Tuh, dikit-dikit bolos. Dikit-dikit, disuruh bapak untuk sekolah, ke sekolah. jujur bapak kuliah, bolos kuliah. Nah, selamat. Kemana dia coba? Tuh, Senin ngaji. Alhamdulillah. Lihat. Senin ngaji. Senin kan waktunya orang sekolah gitu. Kalau nggak liburan. Nah, mana itu? Ini nggak berat ini. Sama siapa ngaji ini? Tuh kan? Berjumpa? Tuh, lihat. Berjumpa? Tuh kan? Hah, tuh. Itu. Terus, dikembosi semacam itu. Takut-takutnya umat belajar ilmu Allah. Seakan-akan kalau ada orang belajar ilmu agama, sesat kayak orang-orang yang mereka sebutkan di atas. Akhirnya ketakutan lagi. Allahul Musta'an, upaya tasyid para pelaku. Belum lagi yang namanya halangan-halangan, rintangan-rintangan dan segala macamnya. Betul-betul sangat besar perjuangan orang-orang yang berupaya keras untuk menimba ilmu Allah dengan serius. Ini walaupun secara lesan tidak mungkin ada orang tua yang mengatakan aku mau merusak umat. Itu tidak ya Pak ya. Tetapi tindakan-tindakan mereka, upaya-upaya mereka itu para kemahdikum. Secara tidak langsung merusak generasi-generasi muda sekarang ini. Merusak umatnya sendiri. Kenapa dijauhkan dari ilmu syar'i? Para kemahdikum. Umat akan bahagia. Akan sejahtera. Akan tenang dunia akhiratnya ketika semua lapisan masyarakat, terutama pemuda-pemudanya, di atas ilmu agama yang jelas, ilmu agama yang mapan, ilmu agama yang benar. Terus bergandengan dengan para ulama yang tuntun umat. Tasyidun fil ulama, tasyidun fil ilm. Itu yang sekarang dirasakan sangat dahsyat para ulama. Badai-badai yang menerpa ulama dan menerpa para ulama. Giliran yang bukan ulama, giliran orang-orang yang memang kerjanya sebagai penyesat umat, masya Allah, itu dikampanyekan, diorbitkan, ditampilkan dan segala macamnya, orang berbondong-bondong untuk datang dan segala macamnya, padahal ya penyesat umat. Ya Pak. Kalau sudah urusan yang namanya dunia, semua berdukung. Dari mulai bapak, ibu, sampai bapak-bapak yang paling atas, sampai yang paling bawah, sampai famili sana, famili, semua pihak berdukung. Hah? Jangan khawatir. Bapak kamu kiri, paman masih ada. Keluarga kamu miskin, jangan khawatir. Saudara-saudara siap membantu Anda. Mau sampai di yang berapa? Mau S10? Dari kalau itu terus jalan. Subhanallah. Urusan begitu-begitu ya tak semangat. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Mereka saya perhatiin azab Allah. Saya ngepres-ngepres terus. Susah harus dikembangkan. Dia cat terus saya kata dia. Allahulahulah. Mereka saya perhatiin azab Allah. Karena memang terbatas waktunya. Ringkas ya para bina Allah. Umat apabila tidak ada ulama, maka yang terjadi ialah kehancuran. Kesengsaraan, penyimpangan, dan kesesatan dunia akhir. Para pemirsa. Umat bila tidak ada di tengah-tengah mereka ilmu syar'i, maka mereka akan berada dalam kegelapan kejahilan, berbuah kepada kesesatan, penyimpangan yang menghasilkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Umat apabila tidak ada ulama, tidak ada ilmu syar'i, maka pasti dan pasti akan dikelilingi oleh orang-orang jahil yang membina mereka. Bila itu terjadi, maka pasti kepastian yang disebutkan dalam hadis di atas akan terjadi. Umat akan sesat. Dan pembimbing mereka yang jahil juga sesat dan menyesatkan. Umat apabila dipisahkan dari ulama-nya, akan mengalami kondisi yang sama. Umat dan dipisahkan dari ilmu syar'i akan mengalami kondisi yang sama. Umat apabila jahil akan mengalami kondisi yang sama. Maka pada final jazakumullah yang bisa kita ambil yang tibar ibrah dalam pembahasan riwayat ini adalah al-ihtimam bila ilmi syar'i. Kita ini harus betul-betul perhatian serius di dalam menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Selagi ilmu agama Allah itu masih ada di tengah-tengah kita, ilmu itu ada dengan adanya para pembawanya, para pengusung. Ihtimam bila ilmi syar'i. Kita harus yakin ilmu inilah, dengan ilmu inilah Allah akan memberikan taufik hidayah kepada kita, terpimpin ke jalan yang lurus. Dengan ilmu inilah akan membawa kita kepada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berbahagia, dunia dan di akhirat. Juga pelajaran berikutnya para ulama ialah al-ihtimam wal-ihtinam biwujudil ulama. Memperhatikan dan mengambil kesempatan emas dengan adanya para ulama. Mumpung masih banyak para ulama di zaman sekarang ini, kita harus mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya dengan menimba ilmu dari mereka, membaca karya-karya mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, mendengarkan tausiah-tausiah mereka, taujihat, arahan-arahan mereka, meminta fatwa kepada mereka, melaporkan segala permasalahan kita kepada mereka untuk meminta solusinya, jalan keluarnya, arahannya, fatwa mereka yang terbaik untuk kita semua. Al-ihtimam wa al-ihtimam biwujudil ulama. Pelajarannya berikutnya ialah at-tahdhir min du'ati su' alladzina yunaffiruna an-nasa 'ala al-'ilmi wal 'ulama. Kita harus berhati-hati dari para penyeru-penyeru dai-dai yang jelek yang membuat umat lari dari ulamanya, yang membuat umat lari dari ilmu syar'i, dai-dai yang membuat terpisahnya ulama dengan umat, dai-dai yang melecehkan para ulama, dai-dai yang menggembosi umat terkait dengan belajar. Mereka adalah perusak umat. At-tahdhir min du'ati su'. Barakallahu fikum. Pelajaran yang lainnya lagi yang kita ambil barakallahu fikum ialah disebutkan dalam hadis ini tentang bahayanya al-fatwa bi ghairi ilmi. Bahayanya fatwa dengan tanpa ilmu. Fasu'ilu fa'aftau dhuwari ilmi. Mereka ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu fa'adlu wa'adlu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Bahayanya fatwa dengan tanpa ilmu, berbahayanya bicara dengan tanpa ilmu. Maka yang nanti na'azakumullah, ini harus kita waspadai. Yang namanya fatwa itu hakul ulama, hak ulama wajib para ulama. Bukan bidangnya masing-masing pihak untuk berfatwa. Bukan bidang kita individu-individu muslim talibul ilmi ini untuk berfatwa. Semua serahkan kepada para ulama. Dan harus waspada jangan sampai kita berbicara tentang perkara agama dengan tanpa ilmu. Kalau kita bicara dengan ilmu, wa'mal bi'ilm. Kalau kita beramal dengan ilmu, kalau kita bersikap dengan ilmu, semuanya harus bi'ilm. Ilmu sebelum berakidah, ilmu sebelum beribadah, ilmu sebelum berakhlak, ilmu sebelum bermuamalah. Ada yang lain yang saya ketahui dari sini para kelompok. Ialah yang disinggung oleh Mu'allif rahimahullah pentingnya ahamiyatul ilmi fi dakwah. Pentingnya yang namanya ilmu syar'i di dalam kancah dakwah insyaAllah. Para kelompok. Maknanya seseorang yang mulai terjun dalam dunia dakwah bersama-sama dengan para ulama menyatakan dakwah, mengajarkan ilmu kepada umat. Orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah ini mereka harus betul-betul membekali dirinya dengan ilmu syar'i supaya dia bisa membekali umat dengan ilmu syar'i pula. Dakwah yang dibangun di atas ilmu yang kokoh yang matang, maka dia akan lebih banyak memberikan kemaslahatan daripada kerusakan. Sebaliknya para ulama, ad-da'wah bila ilm, da'wah ila Allah dengan tanpa ilmu syar'i, yufsid akthar mimma yuslih, akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki umat. Maka penentina azabumullah harus semarakkan dakwah-dakwah ila Allah oleh para pengampu-pengampu dakwah yang memiliki bekal ilmu yang cukup. Juga harus berhati-hati dari bermunculannya berbagai macam dai-dai yang Islam. Dai-dai yang tahu-tahu muncul tengah-tengah umat dengan tabel yang bisa merusakkan kondisi umat lebih banyak daripada kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka capai. Dan masih banyak lagi para kawasukum fawaid faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini semuanya berkaitan tentang masalah ilmu dan ulama, dan sebagiannya telah kita singgung dalam pembahasan yang sebelum-sebelumnya dan pembahasan hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya. Saya kira untuk pemaparan pertemuan kita pada pagi hari ini cukup. Ada waktu sampai zuhur. Jam berapa zuhur? Jam 12 kurang 10. Ada waktu 20 menit. Dipotong 5 menit. Itu persiapan ya. Ada 4 jam. Barangkali sesuatu yang mau disampaikan. Mumpung di sini Pak Yama saya. Jadi kalau nggak bisa larinya ke masa yang lain ya.